Nikmati sensasi nafas segar 12 jam. Kamu pun bisa lebih dekat, lebih lama. Close Up Deep Action. This is not just a toothpaste. This is Close Up.